على المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول nampaknya sudah memenuhi alun-alun Kota Tuban, Mbak. Saya hitung ini berapa ribu jiwa ini? Kurang lebihnya ada 100 juta jiwa kakak ini. Ini dari mana aja ini? Tubannya dari mana aja? Banyak, Mbak. Ada yang mungkin ada yang dari luar Tuban juga. Oh, Kediri. Masya Allah. Kediri. Saya itu Kediri. Oh, Kediri. Masya Allah. Perjalanan berapa jam, Pak? Empat, mungkin bapaknya sekalian ziarah mampir ke alun-alun. Kalian nonton Gus Miftah. Nggih, Pak. Leres nggih. Leres mboten. Waduh. Waduh, Pak. Juwuh ini. Ya, kembali bareng-bareng Elashika. Setelah tadi ada selawatan, sekarang dikasih gambus. Kita bergabus agar lebih rame. Lebih jingkrak-jingkrak gitu ya. Lebih jingkrak-jingkrak. Lebih jingkrak-jingkrak tentunya oleh Elashika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu me. sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Warga Tuban. Masya Allah, ternyata bapaknya yang dari Kediri malah luar biasa ya. Semangat sekali, soalnya dari jauh. Dari jauh, bagaimana Ibu? Oh, dari Lamongan. Masya Allah, dari Lamongan. Coba yang dari luar kota lagi, dari mana ini? Jember. Halo, warga Jember. Jauh sekali kakak. Ada Jember, ada Lamongan, ada Kediri, terus ada mana lagi? Oh, Jawa Barat. Masya Allah. Ada yang dari Aceh katanya. Dari Aceh yang mana? Luar pulau. Aslinya di depan ini. Luar pulau. Luar biasa. Oh, Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Boleh minta oprok-oproknya Bapak Ibu? Masya Allah. Yeah. Yang belakang kurang keras ini. Yeah. Yang tepuk tangan didoain semoga diparingi sehat. Amin. Diparingi rezeki yang lancar. Amin. Coba sekali lagi tepuknya. Mana dong tepuk tangannya? Masya Allah. Masya Allah. Nah, Masya gitu. Kalau didoain. Setelah didoakan itu tambah banyak. Opok-opoknya tambah banyak. Didoakan itu semakin keras banyak. Kembali bersama Elsika. Dikasih satu lembang lagu Ikan Dalam Kolam. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ikan tak gunanya jerone kolam. Lak ngoten nggih. Kenyataan Mbak. Lihat yang kolam itu gak mati tau. Iya. Lek ibu-ibu biasanya ikan dalam wajan. Oh nggih, ikan dalam wajan. Bener. Lalu disantap gitu ya. Dimasak sih toh. Oh nggih dimasak terus dioseng-oseng gitu ya. Luar biasa. Warga coba. Oke. Masya Allah. Malah orang dari Kediri yang luar biasa ini ya. Yang lain pada ngantuk ini mungkin. Kedinginan. Jangan dulu janganlah diganggu biarkan saja biar duduk dengan tenang senyum-senyum dulu. Senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hati nyaman. Salam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Muhammad. Warga Tuban. Alhamdulillah luar biasa. LCK Indonesia. Barangkali Bapak Ibunya mau bergabung di sini barang LCK dipersilakan. Ini yang mana ini? Oh Raisa nyanyi. Yang maju ini dah, mau nyanyi. Yang mana ini, ibunya ini ya? Ibunya ini. luar biasa. Kita absen lagi yuk ya. Yang dari Jawa Tengah mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tengahnya mana ini? Aceh. Terus Aceh. Ibunya? Sleman. Oh Sleman. Jauh-jauh dari Sleman. Insya Allah. Jauh-jauh dari Tuban. Yang dari Jawa Barat. Jawa Barat. Oh Jawa Barat, halo Jawa Barat. Jawa Baratnya mana ini? Jawa Baratnya mana Pak? Klotok, Jawa Baratnya klotok. Oh Jawa Barat. Ternyata Jawa Barat juga ada klotok ya. Luar biasa. Yang dari Kediri, cuma satu ini. Yang dari Kediri, oh bapaknya sebelah sana, halo Kediri. Mana? dari mana ini katanya? Dari mana? Oh Bonagong. Halo Bonagong. Rembangnya. Rembang ya kak ya. Oh Rembang. Montong. Oh Montong. Montong. Miss Porternya Montong ini mana ini? Montong, halo Montong. Masya Allah Montong. Yang dari Kerek mana yang dari Kerek? Yang dari Semanding. Yang dari Jenuh. Jenuh mana? Wah, jenuh. Banyak ya ternyata. Yang depan ini dari mana? Oh Blombang. Oh Widang. Oh Jombang, ibunya dari Jombang. Jombang, luar biasa. Oh iya. Seru ala Nabi Muhammad. Thank you. warga Tuban. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Yang sebelah sana belum kita sapa, Kak. Coba yang sebelah yang jauh. Sana. Halo. Halo. Warga Tuban. Coba yang belakang juga ada ini loh, Kak ya. Coba yang belakang. Warga Tuban. Masya Allah, banyak sekali ya hari ini ya. Penontonnya sangat membludak sekali. Full ya. Masya Allah, full. Luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Coba kita sapa terlebih dahulu ya, kita absen dulu. Rengel mana Rengel? Oh ada, kira-kira yang hadir ada 2000 orang ya. Soko! Orang Soko mana ini? Orang Soko mana? Oh enggak ada, coba lagi. Enggak ada. Parengan! Parengan. Semanding! Singgahan! Tuban Kota! Tuban Kota. Tuban Kota. Masya Allah. Banyak sekali ya. Dari, itu dari Jawa Barat. Jawa Barat. Pokoknya hari ini kita bahagia ya Bu ya. Utangnya dilupakan. Selamat ya. Dilupakan tapi besok ge malih. Eleng saniki dilupakan. Heeh, saniki dilupakan. Lek bejing boten. Lek bejing boten angsa. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. ngantuk Ibu? Udah ngantuk ya? Belum, bapaknya belum. Kita masih semangat Kak, masih karena semangat, ya? Menunggu Gus Mif. Gus Miftah, luar biasa. Warga Tuban! Oh halo. Oh warga Lamongan. Oh, Lamongan. Ini baru dateng ya? Lamongan. Lamongan! Oh ternyata banyak dari Lamongan. Bu, rombongan naik apa ini? Naik bis, Masya Allah, jauh-jauh. Naik tayo ya, jauh-jauh dari Lamongan ke sini. Bagaimana Ibu? Ya, semoga yang dari luar kota Tuban nanti pulang dengan keadaan selamat. Amin, ya Allah, dikasih keberkahan. Selamat sampai tujuannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaih. biasa. Dilanjut Ibu. Dilanjut nggih. Ada yang mau nyanyi di sini? Mungkin ada yang mau request. Iya. Mau nyanyi? Ya, Mas saya mau bergabung bareng LSK. Tak jemput toh, Mas. Tak jemput toh. Sama temannya enggak apa-apa di sini ayo. Yang mana? Yang mana? Masnya yang nunjuk-nunjuk ayo ke sini. LSK bisa kosida, bisa pop juga bisa insyaallah. Saya juga bisa yang mau kosidahan. Ojo ketingkir. Coba tingkir. Ibunya mau nyanyi toh, Bu? Yang mana? Yang mana? Ibunya yang seragam ini mau nyanyi. Oh, yang sebelah sini. Mau nyanyi. Oh, Joko tingkir ibunya yang nyanyi ya? Bang Toyib katanya. Iya. Yeah. Nanti ada yang request, syaratnya satu ya. Nyanyi semua, ikut nyanyi semua. Setuju? Setuju? Setuju? Iya, yeah, dikasih. Soalnya request. Lagunya sudah tidak asing lagi. Iya. Sudah ditirukan ya. Sholawat ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dikasih satu request, Joko Tingkir. Ibu siapa yang request? Yeah. Oh, ibu banyak. Ibu banyak. Ibu, oh ibu ada. Sarannya satu ya, nyanyi bareng-bareng LCK ya. Nyanyi bareng bu ya, ke depan ibu, kesini. Bu tenang, saya langsung ngombe dawet. Masih saya ngombe dawet. Oh dekat. Oh, Masya Allah. Ya kembali bareng-bareng LCK. Joko Tingkir wali Jawa, muridnya senang kali Joko. Wong masyhur ing Nusantara, dadi wali dadi raja. Dadi wali dadi raja. Legendane Joko Tingkir, Joko gagas rego pikir. Statuse yatim piatu, bisa sukses krono itu. Bisa sukses krono itu. Yo semuanya, sholat tua, salamullah. Yang sebelah sini dong. Ala toha rasulillah, sholat tua, salamullah. Ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassal nabi bismillah, wabil hadi rasulillah. Kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ya Shika, ya Allah, ya Allah. Sebelah timur, suaranya mana? Rasulillah, sholatullah, salamullah. ngaji, besok ikuti supaya ngerti. Ngerti iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Asal manut karo gurune. Aku mau Islam, aku mau suci. Ongkak sembahyang bakal rugi. Rugi donya ora jadi apa, rugi akhirat. Biasa ini penontonnya 100 ribu orang ya? Melobi, juta sekarang, 100 juta, juta kak. Tadi 100 orang, juta orang. Masya Allah. Disapa dulu, sebelah timur, mana suaranya? Halo sebelah timur. Sekali lagi, mana suaranya? Yeah. Masya Allah. Yang tengah, tengah, jangan mau kalah. Yang di tengah. Yang sebelah tengah, mana suaranya? Iya, yeah, luar biasa. Sekali yang Jawa lagi. Barat, yang Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tadi nilainya berapa, Kak? Nilainya berapa sana? Sana. Diulang lagi, diulang lagi, ayo. Diulang lagi. Ayo, diulang lagi. Sebelah timur, mana suaranya? Iya, yeah, luar biasa. 60. Sebelah tengah, mana suaranya? Ya. 70, yang barat ini. 70. Yang barat ini yang jangan sampai mau kalah. Ya. Ayo. Sebelah barat, mana suaranya? Semuanya, mana suaranya? Masya Allah. Luar biasa, luar biasa Tuban. Tuban kota Bumi Wali. Masya Allah. Jangan ini El Shika juga gambusnya Tuban Bumi Wali. Jangan lupa IG-nya. IG-nya nanti El Shika, cek langsung IG-nya ya, Bu. Jangan silakan lupa dilihat. Ada YouTube juga ya, Kak ya? Oh iya, El Shika. Terus Mas ini. Mas spill vokal yang tengah gitu. Spill. Yang mana? Yang mana yang tengah ini dah? Ya, yang tengah ini. Yang mana? Ini yang tengah, yang tengah. Ini, yang mana ini? Ada dua loh. Udah kenal ya? Udah kenal, Mas? Yang mana? Ini vokalis-vokalis asli nyel kota Tuban. Ini kota Tuban semua ini, alhamdulillah. Yeah. Alhamdulillah Tuban semuanya. Bangga. Hah? Banget, bangga banget. Oh iya, bangga, pastinya disini. Bangga banget jadi orang Tuban. Masya Allah. Dilanjut ya Ibu ya, sambil nunggu. Ini bupatinya rawuh sama Gus Miftahnya rawuh ya. Sambil menunggu Gus Miftah hadir, nyumbang lagu boleh ya? Boleh dong. Nyumbang lagu spesial buat hadirin yang hadir pada malam hari ini, semoga barokah ya di malam hari ini. Amin. Wassalamualaikum ala Muhammad. Wa wassalamu. Yeah. sallallahu alaihi Muhammad. Kita nyanyi bareng-bareng. Semoga rahmat turun di perjumpaan malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir, yang membuat status di media sosial, jangan lupa ditandai kami ya. Elsika Gambus. Pakai iye, jangan lupa pakai iye. Jangan lupa pakai iye. Pakai iye. Elsika. Elsika. Nanti coba lagi pasti. Ya Rasulullah. Ya. Laka syafa'a wa hadha dhabta nabi ya nabi. Sakit tiba ibu, sarang ke depan bisa ibu di sini. Ya Rasulullah. Oh. Bagus. Yang sebelah sarang nabi. Laka syafa'a kita nyanyi bareng-bareng. Semoga malam hari ini berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para bini sepuh, wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta, yang terhormat Bupati Tuban Mas Aditya Halindra Fariski Sarjana Ekonomi, segenap anggota Forkopimda Kabupaten Tuban, para kepala OPD dan camat se-Kabupaten Tuban, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Pada malam hari ini kita bersama-sama bisa hadir di alun-alun Kabupaten Tuban untuk bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita selama ini. Pada malam hari ini kita bersama-sama hadir di alun-alun Tuban dalam rangka untuk ngaji bareng bersama Gus Miftah dalam rangka untuk memperingati Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian memperingati Hari Santri Nasional tahun 2022, hari ulang tahun Korpri tahun 2022, serta hari jadi Kabupaten Tuban yang ke-729. Kebahagiaan kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan barokah dan ridho kepada kita sekalian, menjadikan Kabupaten Tuban semakin makmur, gemah ripah loh jinawi, amin Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mas Bupati, hadirin sekalian yang berbahagia, ngaji bareng Gus Miftah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hari Santri Nasional 2022, HUT Korpri tahun 2022, serta hari jadi Kabupaten Tuban yang ke-729 di Alun-Alun Tuban tanggal 11 November 2022, marilah bersama-sama kita awali dengan iftitah bil Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara malam hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan. Al-hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an dilanjutkan dengan acara yang ketiga, Mau'idzatul Hasanah. Acara yang keempat, penutup sekaligus doa. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khairul Anwar. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وكان الله بكل شيء عليما يا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya Mau'idhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Miftah Maulana Habibur Rahman dari Yogyakarta, dan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Miftah dimohon nanti sekaligus menutup dengan pembacaan doa. Kepada Gus Miftah, waktu sepenuhnya disilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin dimohon untuk tenang. Nggih. Tenang. Sudah kangen dengan Gus Miftah rupanya. Monggo Gus, warga Tuban kangen panjenengan. Cik cik cik cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Fa masaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang malam hari ini mohon izin menyampaikan Bapak Bupati, hadir juga di tengah-tengah kita tokoh agama Nasrani dari Bojonegoro. Ada sahabat saya Pak Handoko, juga ada Pendeta Ludia. Coba Bu Pendeta, berdiri Bu Pendeta. Nah, ini Pendeta di Bojonegoro. Tapi fans keras Gus Miftah. Pembawa kopi yang saya cintai. Yang saya hormati Bapak Bupati Tuban. Kok sing cerewet cangkemmu toh. Formalnya Bapak. Nanti manggilnya Mas atau Adinda terserah wong cangkem-cangkemku dhewe. Aditya Halindra Farizki, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. simpel saja kalau saya tiap tahun kok single, gak sekalian bikin album mas. Serta jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tuban rahimakumullah. Beli gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Tuban yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kalau tidak karena rasa cinta, mungkin saya gak jadi berangkat. Saya tadi jam 5 masih di infus karena kecapean. Saya beberapa kali ada acara di Tuban, pasti ada insiden yang mewarnainya. 2,5 tahun yang lalu, ulang tahun JTV di alun-alun yang sama, saya berangkat ke sini, Mas Bupati, istri saya divonis kanker. Tapi alhamdulillah hari ini dinyatakan bersih total. Makanya Anda yang punya penyakit, jangan langsung percaya dengan vonisnya dokter. Istri saya divonis 2,5 tahun meninggal dunia. Waktu saya pulang dari Palembang, saya dipanggil ke rumah sakit, mohon izin Gus, 2,5 tahun lagi mungkin hanya bisa bertahan istri Anda. Saya waktu itu mikir, kalau saya bukan orang terkenal tak gebuk cangkeme dokter ya. Gitu. Karena apa? Saya meyakini amaroni robbi an uksiro qaula la haula wala quwata illa billah. Bahwa manusia itu mampu karena dimampukan. Mas Lindra jadi bupati bukan karena semata-mata mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Bukankah saya sering mengatakan, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru gak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Bahkan saya di Jogja punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter gak bisa apa-apa. Saya kemarin teman bilang di Jakarta sama teman-teman kepolisian, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumah polisi. Berarti polisi sendiri tidak aman. Itu artinya apa? Kenapa juga polisi harus ikut ngaji supaya paham bahwa kita dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Cuman pesan saya satu, kita jangan memvonis semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Kasian polisi yang baik. Saya punya roto-roto matamu, roto-roto. Cangkeme bosok. Roto-roto. Kamu sih cangkeme rondo. Bapak Ibu, coba. Saya meyakini kok, betapa pentingnya kelembagaan polisi untuk bangsa Indonesia. Coba Anda bayangkan, kalau Kabupaten Tuban, setahun penuh gak ada polisi, kira-kira apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Sopo sing ngeteng sing cangkeme roto-roto kaya mau. Kaya mesti lagune cake mung siji kae. Mangku purel kae mesti lagu. Kalau di sini namanya juga purel, Pak. Purel itu Pak Bupati, kepanjangannya adalah perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Gitu. Yang dilakukan adalah karaoke, kata rock dibuka, oke. Okay. Kok Gus Miftah hafal, saya kiainya purel. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam. Supaya kalau mata saya melihat tidak kelihatan. Gitu. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya mohon maaf, banyak kuli bangunan gak punya rumah. Sama halnya hari ini ketika saya harus berangkat, jam 5 saya telepon dokter. Dokter bisa gak saya disuntik infus dulu? Kenapa? Saya lemes banget dokter. Kalau covid insya Allah negatif, sudah tes. Saya bilang covid itu sudah kehilangan wibawanya. Buktinya apa? Sudah gak mematikan. kehilangan wibawanya. Dan saya acungi jempol apresiasi untuk pemerintah TNI Polri yang bahu membahu alhamdulillah bekerjasama menghilangkan COVID-19 dari Indonesia. Nah, itu juga salah satu bukti kerjanya polisi, bro. Coba, pemerintah gimana gak bertanggung jawab? Muncul COVID, ada BLT, bantuan langsung telas. Begitu ada BLT, yang paling pusing siapa, Mas Bupati? Pak Lurah, dicurigai terus sama rakyatnya. Paling sing didumi BLT mau dulure dhewe. Betul seperti itu? Kecurigaanmu seperti itu? Kamu jangan begitu, insya Allah benar. Benar-benar salah. Maka dari dulu saya bilang, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan dan catat untuk kami. Saya punya kawan tetangga di Jogja, tiap hari pakai masker double 3. Kalau beli apa-apa dari luar pasti dicuci. Tetap mati, tapi bukan karena COVID. Dihajar istrinya karena enggak punya penghasilan. Makanya kalau Pak Bupati ini enggak punya istri masih santai-santai saja. Kenapa? Karena dia punya prinsip, di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Kan perempuan memang seperti itu, Pak Bupati. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Coba ibu-ibu, mbak-mbak kalau disuruh milih, Anda pilih yang mana? Good rekening apa good looking? Good looking apa good rekening? Tetap saja good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadi good looking. Betul, Bu? Itulah perempuan. Mau dimengerti tapi gak pernah mau mengerti. Biasanya jilbabnya putih. Nah. Oh, kamu janda ya? Nafsu banget sama aku. Nah, maka disinilah kemudian kita memahami bahwa kita itu lemah. Begitu saya tadi disuntik, saya bilang, dokter, suntik saya vitamin C. Kenapa, Gus? Saya mau berangkat ke Tuban. Alhamdulillah. Suntik, jam 6 selesai, badan saya agak lumayan, langsung berangkat. Singkat cerita. Oh, kaget. Salah sendiri ada drone kamu ndangak deso. Ada drone itu supaya artistik, kamu disuting dari atas melan delongop. Ah. Keceblokan drone cangkemmu remuk. Ya biar artistik gitu loh. Disuting dari atas set malah delongop. Insyaallah Pak Bupati, besok ini acara saya masukkan ke acara TV. Patroli. Lah kenapa malah delongop kok itu loh. Maka di sini kemudian kita diingatkan betapa kemudian kita lemah. Kita bukan siapa-siapa. Maka Bapak Ibu, malam hari ini kita bersyukur, gak usah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena belum tentu orang lain hidupnya lebih enak dibandingkan kita. Apalagi kayak Pak Bupati nyuwun sewu, jenengan jomblo oke sing cerewet. Kalau ada yang cerewet, Pak Bupati kamu jawab, sing nglakoni ayam tentrem, sing nyawang kakean cangkem, betul? Makanya kita doakan saat jomblo-jomblo ini Pak Bupati mudah-mudahan segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Mas Bupati ini diam-diam karena dia punya prinsip kayak kopi. Oh, ini kopi kan? Nah, seperti kopi, cinta itu soal seperti kopi, cinta itu soal rasa, bukan soal kata. Diam-diam menghanyutkan. Roh-roh bojone meteng. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab. Saya tadi sempat berbisik sama Pak Bupati. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab sebagai salah satu presiden yang kemudian berhasil membangun pemerintahannya. Yang kemudian saya meyakini kalau ini kita terapkan di Tuban, insya Allah akan ada keberhasilan di Kabupaten Tuban. Amin Allahumma, amin. Saya awali dengan ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Oh, no you. Belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu, ya Allah. Diputih-putih iki. Kadang-kadang aku mbatin kuwi rai apa papan karambol. sing bismillah ya cangkemku toh. Ini doa yang biasa saya baca kalau saya mau minum. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa air putih tolong dipegang. Bismillah. Yang enggak punya yang ndelongop saja. Ndelongop. Ini Bapak Ibu, kalau anaknya berangkat sekolah bawa air putih didoain ini, kalau masak sayur santannya didoain ini insya Allah jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu artinya apa? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari berbagai macam penyakit. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ditiup, kalau waktunya longgar ditambahi Fatihah. Al-Fatihah itu liman kuriat lahu. Fatihah itu ampuh Mas Bupati. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kalau saya kopi panas harus saya langsung saya minum Pak Bupati. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Mahok. Kayak mau didik meneh mulai bengok-bengok. Tok ganjel tok. Anjen. Apa? Kowe iki wong loro ya kon ngadeg. Wis ngaji ra urun cerewet. Apa yang ini kurang marem to, Yu? Sorry ya. Ganteng ini membunuhku. Itulah Pak Bupati, kadang-kadang kita jadi orang itu jadi pejabat atau jadi tokoh publik. Itu sama orang itu yang dicari-cari salahnya terus. Makanya Mas Bupati saya mencatat begini, coba diingat-ingat. Garam tidak pernah nakal, tapi selalu kena cubit. Cabai tidak pernah ribut, tapi dia selalu kena tumbuk. Betul Bu? Gak pernah ribut. Gula hanya diam saja, tapi dia selalu kena aduk. Begitulah hidup kita, kadang-kadang tidak berbuat salah saja, akan ada orang lain yang tidak suka. Makanya saya punya prinsip, kenapa kalau kita posting sesuatu di medsos lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya. Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda, kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Merongos. Jatuh cinta itu harus bahagia Pak Bupati. Saya ulangi ya, jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kredit. Mahuk. Jatuh cinta harus bahagia. Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kayak cacah tuban, cacah cilik-cilik mbak-mbak. Senengannya nonton apa Pak Bupati? Nonton drama Korea, ya Allah itu loh. Nonton K-pop lali dengan gamelannya Sunan Bonang. Gitu aja ngarep pengen jadi ceweknya boyband Korea. Pengen jadi pacarnya. Kasihan, kamu itu hanya korban drama tahu. Kasihan amat. Mudah-mudahan jodoh terbaik untuk Pak Bupati. Yang penting ayu Pak Bupati. Pak Bupati kalau saya tanya Anda pilih yang mana Pak Bupati? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Ditakoni malah ngenyang, ada pilihan lain apa enggak jadi Mas Antono? Coba kalau yang di sana saya tanya, cantik tidak solehah apa jelek solehah? Jawabannya pasti yang tidak ada, cantik dan solehah. Ingat, hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Wong pilihannya mengeluruk milih sing raono. Kalau saya dulu ditanya sama kiai saya, Miftah kamu pilih yang mana nak? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Secara gagah saya jawab, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya bilang, kamu berarti mementingkan cantik. Bukan kiai, bukankah ada ayat yang bunyinya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang ki imame wong wedok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Wah. Kalau istri saya solehah, jelek wajahnya, mohon maaf kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Ngerti dhewe wong wedok saiki. Makanya yang cowok-cowok ingat, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung komik. Betul bu, perempuan itu kan hobinya cuma tiga, ngemil, ngemol, ngomel, itu aja. Makanya besok Pak Bupati kalau punya istri, saya kasih tips untuk membahagiakan istri. Nah, saya itu terkenal Pak Bupati sebagai pemberi nasihat teman-teman artis. Makanya banyak teman-teman artis di Jakarta nikah yang nasihat pernikahan saya. Anang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, kemudian Via Valen, Yeni Inka, Deddy Corbuzier. Karena Lesti Kejora bukan saya. Kalau dia ngaji dengan saya, iya. Tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Bapak Ibu gak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Yang jelas mohon maaf, ambil hikmah dari kasusnya Lesti. Apa hikmahnya? Jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Lah wong sing nglaporke Lesti, sing nyabut Lesti kok kamu merasa diprank, itu urusannya apa? Makanya saya bilang tadi nasihat pernikahan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki harus bisa menjaga aibnya perempuan, perempuan harus bisa menjaga aibnya suami. Makanya Pak Bupati besok kalau pengen selamat gak kayak Lesti, tolong kalau nikah nasihat pernikahannya saya. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Daripada keluargamu kaya Lesti lah. Jerene Mas Lindra kiai ini danjo. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa pesan Umar bin Khattab di dalam membangun peradaban saat itu? Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, keberhasilan Kanjeng Nabi Muhammad salah satunya adalah mampu membuat super team di mana ada 4 sahabat hebat yang kemudian menemani perjuangan Kanjeng Nabi. Kita diperkenalkan dengan sosok Abu Bakar, orang tua yang sangat bijaksana, sahabat sekaligus mertuanya Kanjeng Nabi. Kemudian ada sahabat Umar bin Khattab dengan segala ketangguhannya, mampu, mohon maaf, meminimalisir APBN, memangkas kebutuhan-kebutuhan negara, apalagi yang berkaitan dengan pejabat. Bagaimana kemudian betul-betul Umar bin Khattab mampu mensejahterakan rakyatnya dengan mengurangi anggaran untuk pejabat dan diberikan kepada rakyat. Makanya kemarin ada anggota DPR yang marah sama saya, Mas Bupati. Gara-gara Kiai Ma'ruf ceramah di acara istighosah sebelum 17 Agustus. Kebetulan kiai-kiai diundang ke Istana Negara. Banyak kiai diundang, yang gak datang cuma saya. Saya ditelepon, Kus kenapa gak datang? Yang lain datang, ya yang lain datang gak punya pekerjaan. Saya pekerjaannya banyak, saya bilang. Kiai Ma'ruf bilang begini, mohon maaf, Indonesia itu besok negaranya paling banyak warganya yang masuk surga. Landasannya dari mana? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Lah kalau kita hitung persentase, umat Islam di dunia ini yang paling banyak di Indonesia, 85% dari 275 juta. Cuman pesan saya satu, enggak ada kemudian mayoritas arogan atas minoritas. Tetap semua agama, sebagaimana Anda lihat tinggalan Kanjeng Sunan Bonang, di kompleks ini semua tempat ibadah ada. Ini adalah bentuk dari kearifan Kanjeng Sunan Bonang ketika menjaga harmonisasi di Kabupaten Tuban. Akhirnya apa? Kiai Ma'ruf bilang, berarti kalau orang di dunia yang paling banyak umat Islam di Indonesia, yang paling banyak masuk surga itu orang Indonesia. Lah, saya ketemu anggota DPR, tanya begini sama saya, Gus, kalau anggota DPR masuk surga apa enggak? Saya bilang, masuk surga, termasuk yang korupsi. Oh, tenan. Nah, singkat cerita, ketika anggota DPR yang korupsi ini masuk surga, diprotes sama kiai-kiai Tuban. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Tuban, Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah DPR ini suka ragu tuh Mas Andoko. Ada ketua dewan di sini. Wakil, mana Pak Wakil? Halo bro. Hati-hati loh ya kunjungan kerja loh ya. Jadi DPR, jadi bupati, Forkompinda itu kalau pengen sukses gampang. Satu hal saja, jangan baperan. Betul? Pejabat kok baperan. Lara pengen dirasani, ra usah dadi pejabat. Ana niku wong cilik ngrasani wong gede, Mas Lindra, bukan wong gede ngrasani wong cilik. Ana ne sing ning ngisor ngrasani sing ning dhuwur. Ora ana sing ning dhuwur ngrasani sing ning ngisor. Jadi Pak Wakil Ketua DPR ra usah baperan. Saya sering bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat nguntal duwite rakyat jenenge? Anak buah Samsudin kayak gitu. Umar bin Khattab berhasil. Nah, sebelum saya sampaikan, ada dua sahabat yang lain, Utsman, Ali. Makanya mohon maaf kalau Utsman itu terkenal apa, Mas Bupati? Terkenal dengan kedermawanannya. Sahok, dia diangkat jadi walinya Allah karena loman. Kalau Umar diangkat jadi walinya Allah, kenapa? Karena takut sama istri. Jadi Umar itu mohon maaf, setan, jin, demit takut sama Umar. Sampai kalau Anda punya rumah ditulisi Umar Al-Faruq, tuyul gak mungkin masuk. Kenapa? Karena takut dengan nama Umar. Kalau rumahmu gak usah kamu tulisi Umar Al-Faruq, kenapa? Wong gak ada duitnya. Mau tulisi barang ngopo? Orang ada duitnya mau tulisi. Kayak kemarin saya bilang, Nabi Muhammad itu aneh, Mas. Satu ketika dia berdoa begini. Coba Bapak Ibu Tuban ikuti doanya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wa surni mazumratil masakin. Ya Allah Gusti, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kanjeng Nabi itu berdoa miskin karena dia kaya. Kenapa Kanjeng Nabi doa minta miskin? Karena kalau Kanjeng Nabi itu kaya terus seumur hidupnya, mohon maaf, Nabi Muhammad khawatir menganggap bahwa kaya itu hukumnya wajib. Makanya kenapa beliau minta miskin. Jadi kalau Kanjeng Nabi sampai beliau meninggal tetap kaya, mohon maaf, orang-orang Tuban akan menganggap bahwa kekayaan itu adalah sebuah kewajiban. Maka Nabi Muhammad minta miskin karena dia kaya. Lah wong Tuban ra usah donga iki. Wong urung donga wis mandi. Wis kere donga njaluk kere. Lah gimana gak kaya, Mas Bupati? Kalau Mas Bupati pengen kaya Kanjeng Nabi ya. Makanya kalau ada orang bilang kita itu harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Oh enggak mungkin, Pak. Berarti kalau harus sama persis seperti Kanjeng Nabi, Mas Lindra ini sudah bid'ah dolalah mesake. Apa? Kanjeng Nabi nikah usia 25 tahun, Lindra 30 tahun, urung rabi. Berarti bid'ah dolalah mesake. Makanya gak harus sama. Coba kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi, Mas Lindra. Kanjeng Nabi usia 25 tahun, menikah dengan janda usia 40 tahun. Berarti Mas Lindra harus nyari janda di Tuban 40 tahun. Ayo. Lagu itu podo. Ayo. Makanya gak bisa kita sama. Padahal Siti Khadijah itu mohon maaf 40 tahun tapi modelnya kayak cewek usia 20 tahun karena dijaga oleh Allah. Lah rondo Tuban 40 tahun. Ya Allah. Coba wakil ketua ya. Ya mesti STNK setengah tuan yang kewer-kewer. Kalau harus sama coba. Mas kawinnya Kanjeng Nabi napa, Mas Lindra? 20 ekor unta. Satu unta itu sama dengan 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo. Bocah Tuban kudu rabi kaya Kanjeng Nabi mas kawinnya 1 miliar. Jomblo sak modare ta kandhane. Kalau saya dulu mencoba mencontoh Kanjeng Nabi ketika menikah dengan istri saya tetap 20 ekor tengu. Lah aku mbiyen kere banget ya, Mas. Sebenarnya mbah saya itu kayak 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi wis kere ra duwe apa-apa. Makanya saya punya prinsip sama Pak Andoko, sahabat saya non-Islam ini. Beliau bilang sama saya pengen Gus Miftah itu sehat jasmaninya, rohaninya juga, dompetnya. Karena cowok itu dibenci oleh cewek karena tiga hal. Omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Bu? Makanya kemarin Sabrina istrinya Deddy Corbuzier tanya sama saya begini. Gus, ada gak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Oh. Santai Pak, masih awal, kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai. Kemudian sahabat yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib dengan segala kecerdasannya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan posisi Ali atas Nabi Muhammad sebagaimana Harun atas Nabi Musa. Kalau seandainya ada Nabi setelah Muhammad, maka yang diangkat menjadi Nabi adalah Sayyidina Ali. Sampai dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Sampai mulanya Ali, yang lain mendapatkan gelar radhiyallahu an, Ali mendapatkan gelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Dengan dua alasan. Yang pertama, Ali masuk Islam dari usia muda. Kemudian yang kedua, seumur hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali melihat kemaluannya. Kuwi rungokno bocah tuban. Kuwi malah mongge ulo-ulowan. Neng wangel lho Mas Bupati. Aku ki pengen nyontoran delok manuk ki wangel. Tenan. Kok kadang-kadang kebelet nguyuh setelah pengajian ramah temen tuh tak selentik indase barang. Obat abit ya. Pak Bupati masih aman ya Pak Bupati ya. Kalau saya sudah ada sing nyelentik ya Pak Bupati. Pak Bupati belum. Kita doakan mudah-mudahan habis pengajian Pak Bupati langsung menikah. Amin. Ya kan kasihan, masa Tuban gak punya ibu Dharma wanita. Kasihan amat. Masa Pak Bupati ngerangkep jadi bupati dan sekaligus ketua tim penggerak PKK. Masa Mas Lindra ayo nimbang bayi dulu. Tapi begitu besok Pak Bupati pulang, dia langsung ngomong sama aparatnya. Sorry, saya jomblo bukan karena saya gak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Tau ganjel tau. Pokoknya malam hari ini pengajian yang paling sulit saya lupakan. Begitu sulit. Lupakan sulit. Oh, apa? Kayak ngono ya viral loh Pak Bupati saya ini. Gumun. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh Umar untuk membangun pemerintahnya saat itu? Umar mengatakan begini, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Berarti apa? Yang dibangun oleh Umar dalam tiga hal. Satu, akal, pendidikan. Kemudian yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah budi pekertinya. Coba pembangunan Tuban berangkat dari tiga hal ini, Pak Wakil Ketua DPR. Akal, agama, budi pekerti. Nah, bagaimana itu? Ayo, ben aku kemeringat selawatan dhisik ya. Eh, cah kerja, kerja, kerja orang mungan mangane cangkeme. Ayo. Mana ada anak ben enggak di sana? Apa itu? Udah pulang. Masih ada orang di situ. Ayo le, selawatan dhisik le. Kenapa, Bu? Pindah situ. Itu rain pakai ngatur-ngatur wong kayak gini. Kok kamu nafsu banget sih sama aku? Saya itu masih bisa bertahan tadi infus yang kedua saya minum real foodnya Pak Andoko itu punya sarang walet. Makanya kadang-kadang saya sama walet itu malu Pak Bupati. Nanti Pak Bupati tak kirimi rahasia sehat saya. Minum sarang walet namanya real food. Real food itu enak di badan dan ngacokan Pak. Canem ya apa-apa masa ora iso ya Pak Bupati ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo minta lagu apa? Joko Tingkir. Oke, Joko Tingkir. Suara aku serak ya apa-apa ya Pak Bupati nya Joko Tingkir Pak Bupati. Coba semuanya bawa HP. Bisa enggak flashnya dihidupkan untuk Tuban malam hari ini? Coba saya pengen lihat HP-nya. Semuanya diangkat. Coba Sing ngangkat flash HP kancane Gus Miftah, sing ora ngangkat kancane Samsudin. Ayo semuanya diangkat. Kalau diangkat semua saya mau berdiri. Kancane Samsudin ke Pak Bupati. Semuanya diangkat HP-nya. Ya. Tak bela-belani lorong ngadeg iki lah. Aku ngaduk kan delok sarungku. Jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya kok isinya goblok. Semuanya diangkat. Nyuwun sewu sana sebelah mana Pak, sana Pak. Barat. Nanti semua HP digerakkan ke arah mulon dulu. Le, kamu yang mengikuti nada kulit. Syair Jawa Tingkir tapi syairnya Gus Miftah ganti. Shallu ala Nabi Muhammad. Setiangkat yang tinggi bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi, kopi di tanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke kota Tuban, kota yang aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasul. Lebih kencang bareng-bareng. Siir untuk Mas Rek terus turun. Kok tak sangoni santai wae. Sangoni masalah ya. Masih diangkat semuanya. Belum rampung. Hah? Apa? Pindah. Minta sawer. Ngaji rong rampung, Cok. Aku rong amplopan. Iki yo drone iki goblok, apik ra ana drone pekok-pekok iki lho. Oi, tukang drone kowe nang ndi, Cuk? Mau ra ana apa-apa di syuting nganggo drone. Semuanya diangkat. Minum kopi rasanya nikmat, beli gorengan di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Tuban untuk Indonesia, dari Tuban untuk Indonesia. Salatullah. Kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah. Kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah, pacar mawon. Drumnya saja atau tipungnya toh. Bi alil badari. Tipungnya toh. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Okeh rondo sing jaluk dirapi. Okeh rondo sing jaluk di sing bader. Salatullah. Wassalamu'llah ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamu'llah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Untuk yang jomblo ini, tuku bawang kleru merica wis kebacut sayang mong dianggap. Semarang kaline budek sing disayang matane, sing disayang matane, sing banter untuk Tuban. Salatullah. Ini terakhir untuk ibu-ibu. Belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae mletek, raine glowing tungkae. Terakhir sing bandar. Salatullah. Salamullah ala Rasulillah. tawasana. Mbahmu yo ho. Ngelak. Kenapa, Bu? Air. Nyenengke warga iki gampang kok Mas Bupati. Diapusi Gus Miftah iso wenenge ra omong. Alhamdulillah. Kabupaten Tuban ngundang Gus Miftah, Mas Bupati ini lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah. Bojone dereng gadah-gadah. Baru kepikiran. Pak Wakil Ketua di Medan, yuk ngersake. Oh ya yes. Kabupaten Tuban ngundang Gus Miftah, Wakil Ketua DPRD ini lumayan gagah. Ono gajah atus neng beli, najan gagah manu manu ape cangkeme. Alhamdulillah. Ramas age suara aku nganti hilang cah-cah. Demi cintaku pada Mas Lindra dan warga Tuban. Ingat, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Di Kapolres, Pak Kapolres, di wangi Kapolres. Semangat Pak Kapolres. Pangkatmu cilik ra apa-apa, sing penting selamat daripada jenderal dipecat. Kena juga akhirnya. Saya sama Pak Kapolres sih sama-sama gelarnya, pangkatnya AKBP. Kalau beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, kalau Gus Miftah aku kiainya Bapak Polisi. Sing di wilayah ya Pak. Kok aku dilapor ke polisi, oh seram mungkin. Lah Mas Bupati terlapor ke polisi so. Kriminalisasi ulama, ngundang kiai mulai rada sangoni. Lah itu pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kok Kapolres orang nambah yuk kena pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan. Aku udah ngerti Pak Kapolres lah soal pasal-pasal. Nah, bagaimana cara Umar bin Khattab membangun kepemerintahannya? Yang pertama, mahkota seseorang adalah akalnya, maka menjadi kewajiban Pak Bupati untuk mencerdaskan anak-anak yang ada di Tuban dengan pendidikan. Makanya gak ada di Tuban anak yang putus sekolah, setuju? Kamu bilang sekolah jadi opo Gus? Salah. Apalagi sekarang saya berbangga hati ada hari santri. Santri-santri harusnya berbangga diri dong. Dua minggu yang lalu Pak Kiai Said ke pondok saya. Kebetulan sama Kiai Said saya sama-sama prof. Kalau Kiai Said profesor, Gus Miftah provokator. Beliau cerita awal mula hari santri, Pak. Jadi diusulkan dulu hari santri 1 Muharram, tapi kemudian ditolak sama PBNU karena itu 1 Muharram merupakan tahun baru yang diakui oleh semua negara, maka kemudian Pak Kiai Said dan NU minta tanggal 22 Oktober yang berbarengan dengan resolusi jihad Mbah Hasyim As'ari. Ditolak sama beberapa ormas. Nanti akan muncul kecemburuan sosial. Kalau ada hari santri, nanti ada hari kiai, ada hari bunyai. Dijawab sama NU. Indonesia sudah biasa dengan cara seperti itu. Buktinya apa? Dari dulu ada hari ibu, gak ada hari bapak. Ada hari Kartini, gak ada hari Kartono. Ada ibu Pertiwi, gak ada bapak Pertowo. Bahkan orang Jepang itu sentimen sama bapak-bapak Pak Bupati. Buktinya apa? Buat alat kecil untuk motor, namanya juga untuk ibu-ibu. Busi, bukan paksi. Coba ibu-ibu itu luar biasa. Di jalan yang paling membuat bingung polisi lalu lintas siapa? Yo ibu-ibu. Lah kepiye? Rating kanan belok kiwa. Goblok, goblok gitu. Betul, Bu. Makanya dulu yang rame itu dan awas naik motor pakai sandal jepit ditilang. Itu hoak. Himbauan dari teman-teman lantas, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi insiden dan kecelakaan bisa fatal, maka pakai sepatu. Lagian Pak Kapolres wedi, lak sing numpak motor ibu-ibu nganggo sandal jepit, lak dindek polisi berpotensi sandal jepit iso nginapuki cangkeme polisi. Wong wedok dilawan dan itu. Su angel pokoknya wong wedok itu. Mas Bupati sebelum menikah tak kasih tahu karakternya perempuan. Perempuan itu kalau disakiti enggak pernah lupa, kalau menyakiti enggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya hati-hati betul kalau cari perempuan. Tapi apapun saya sangat menghormati perempuan. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Artinya apa? Di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Pertanyaannya Pak Bupati belum punya sajadah. Pak Kapolres golek gitu dan harus wata'awanu alal birri wat taqwa ini. Tolong menolong untuk mencarikan Pak Bupati jodohnya. Atau kita buat sayembara yuk. Jodoh untuk Mas Lindra. Ndelok langsung teko janda 40 tahun. Yola rondo jo tua-tua Mas, Mas. Ora sampai kita nikah dengan janda tua yang mati bukan jandanya Mas, kita duluan. Karena berpotensi keracunan. Keracunan susu kadaluarsa. Kowe cangkeme cerewet baenya. Nangkape pewinter mantan copet kita. Di mana pentingnya mahkota akal? Adinu huwal aklu ladina liman la aklalah. Agama itu akal. Makanya Bapak Ibu, saya tadi cerita sama Mas Bupati, hari ini sudah 230 orang itu masuk Islam melalui Gus Miftah, bukan karena tahu Islam. Bukan karena ngerti Islam. Saya ada orang ateis dari Belanda. Waktu itu dia masuk Islam gara-gara lihat ceramah saya di Gereja Penjaringan Jakarta Utara, GBI, Gereja Battle Indonesia, sama kawan saya Pendeta Johan dan Pendeta Gilbert Lumindong. Kebetulan kawan-kawan saya banyak pendeta. Selesai acara, seminggu kemudian saya ditelepon orang ateis dari Belanda. Ki cangkeme ngopo meneh? Dikae wedang rebutan. Santet meteng lho weh. Malih, isnyo HP. Miskin. Wargane Pak Bupati iki, Jan. Yang mau saya sampaikan apa Bapak Ibu? Bahwa akal itu harus sehat. Matur nuwun Mas Bupati. Nah, pokoknya jadi pejabat itu cukup seperti air putih. Sederhana sih, tapi penting. Iya. Ngono Mas Bupati. Satu keluarga dari Belanda, dia saya tanya, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya bingung, agama kamu apa? Before I am Christian and now atheist. Dulu saya Kristen, sekarang saya ateis. Loh, saya bilang, kenapa Anda jadi orang ateis? Because God is nothing. Religion is fiction. We are believe in science, not in God. Utak murah paham mesti kita lagi. Bahasa Inggris itu gampang. Buku bahasa Inggrisnya, book. Yuk, Pak Pak ya. Buku tiba, gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Clock. Jam tangan rusak. Oh, clock, oh, clock. Tandanya. Kucing bahasa Inggrisnya apa, Bu? Cat. Kucing sikile papat, cat bien. Kan bien Mas Bupati, sikile papat. Kemudian dia saya tanya, "Kenapa Anda kok ateis? Tuhan itu enggak pernah ada. Agama itu fiksi. Kami hanya percaya dengan ilmu pengetahuan." Kami tidak percaya dengan agama dan Tuhan. Makanya kenapa? Beragama itu harus pinter. Anda orang Kristen ya jadilah orang Kristen yang pinter. Orang Islam ya jadilah orang Islam yang pinter. Kalau dalam ilmu Jawa itu, ah ini Mas Handoko ini pakar Jawa, tak kasih tahu. Kalau orang Indonesia itu Mas cuma dibagi dua, ngerti sama tidak ngerti, goblok sama pinter. Kalau orang Jawa ilmunya begini, wong Jawa kira ilmunya mung telu toh, niteni neroke nambahi. Kalau bahasanya Mas Lindra, ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau ibu-ibu juga ATM, anggaran tutup mulut. Soalnya bojone banyak kelpurl. Saya itu apal banget Mas soal purl, karena saya ngaji di klub malam sudah 17 tahun. Delokalisasi 22 tahun. Makanya kemarin saya dapat penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Kategori pertama, lelang belangkon termahal sedunia. Muktamar NU di Lampung, saya diminta nyumbang, saya nyumbang 1 belangkon. Belangkon saya laku 900 juta. Belangkonnya Mas, apa meneh sarunge? Apa meneh isine? Isine belangkon yo. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan apa Pak Wakil? Dai yang paling konsisten dan istiqomah pengajian di klub malam dan lokalisasi. 22 tahun. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Dan selama 22 tahun itu masih selimuti masalah. Saya bilang, kalau hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Nah, kalau Pak Bupati pengen makan onde-onde yang paling enak, Pak Bupati gampang, carilah onde-onde yang wijennya ganjil. Enak itu Mas. Mumet dah sih kayak tak ngitung wijen nih. Pokoknya menjalani jadi bupati harus ikhlas. Ikhlas tuh Pak Bupati seperti keset. Apa itu? Diinjak-injak tetap welcome. Siapa ngerti sudah di Gubernur Jawa Timur ada? Karena masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Kayak pas ya. Ayo kayak larang sih ada. Beda nih Tuban. Murah dinyang. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Ini soal ngomong soal akal. Wal aklu. Makanya kenapa orang gila itu tidak punya kewajiban untuk beragama? Karena rufi al qalamu an salasin. Hukum itu tidak diberlakukan atas 3 macam golongan. Anak kecil sampai dia dewasa, baligh. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi mohon maaf ibu-ibu kalau tidur tahu-tahu mukuli suaminya, itu enggak dosa. Silahkan dipraktekkan. Kemudian yang ketiga adalah orang gila sampai dia sembuh. Ini dia tidak punya kewajiban sholat, puasa, haji, sedekah, enggak punya kewajiban. Makanya kalau bapak ibu tuban pengen enggak sholat, gampang. Dadi bocah cilik terus, utawa wong turu terus, utawa wong edan terus. Mas Bupati iki rahasia. Wong edan ke malah ratau loro Pak Kapolres. Buktinya enggak ada orang gila kena Covid, enggak ada. Lah saya tanya sama rumah sakit jiwa. Kebetulan saya pernah diundang pengajian di rumah sakit jiwa Magelang. Saya tanya sama direkturnya, kenapa rumah sakit jiwa ngundang Gus Miftah? Saya dengar-dengar Gus Miftah juga rada edan. Oke, aku ngono. Ya aku luwih seneng diarani rada edan toh daripada rada waras. Lah rada edan berarti waras. Lah rada waras berarti edan. Iki kan rada waras. Ternyata Pak, wong edan kira tau lara, Pak. Coba Anda lihat. Mangan sego bosok wetenge yo ora mules. Turu pinggir dalan, yo ora tau masuk angin. Padahal ra kemulan. Buktine rono wong edan njaluk kerokan. Ayo kowe. Kudanan yo ora pilek. Lah saya tanya sama dokter, "Dokter, kenapa wong edan kaya sehat terus?" Ternyata jawabannya Mas Lindra. Wong edan kaya sehat terus kenapa? Karena wong edan enggak pernah punya beban pikiran. Lah makanya kalau bapak ibu tuban pengen sehat terus gampang dadi wong sing ra duwe beban pikiran goblok malah edan iki lho. Iki kepiye to wong kene iki padha karo aku mau ngaji ning ngene Pak Kiai Asep ndang radio, karena menikah itu membukakan dua jalan, satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah. Kan Mas Lindra jadi ingin. Oh jalan bayi loh Pak. Nah, maka akal ini harus cerdas. Lah orang mondok sendiri itu syarat pertamanya harus apa? akhilan tanalal ilma illa bisitatin saumbika ang tafsili abibayanin. Harus apa? Daka. Daka itu apa? Ya berakal, aja kentir gitu. Makanya apa? Kita harus beragama yang waras. Makanya yang kedua yang dibangun oleh Umar adalah agamanya. Karena hari ini banyak orang yang tidak waras justru mengatasnamakan agama. Soalnya utake konslet. Saya kan dapat tugas dari istana Mas Lindra untuk moderasi beragama. Beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Saya tiap bulan keliling minimal 6 sekolah atau 6 kampus. Mudah-mudahan satu saat bisa di Tuban. Amin. Biasanya saya kerjasama dengan Kapolres. Mbah Kapolres Tuban kok belas orang ngontak aku ngopor dong aku. Ngoporan duit-duit aku ora paham aku. Wah, ketemu Pak Kapolri, gimana Gus Tuban? Baru rencana komandan. Rencana lho Indan ya. Ora tagih ning akhirat gitu loh. Lah, artinya apa? Akal ini harus waras. Berarti apa? Pendidikan harus menjadi prioritas. Maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, bangsa ini besar karena bangsa ini bangsa yang sadar dengan pendidikan. Termasuk apa? Yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang itu kan dakwanya dengan filosofi cinta. Makanya kenapa kemudian membuat gamelan? Karena gamelan ketika ngomong sama soal lagu itu kan soal cinta, Pak. Soal kelembutan karena seni. Makanya saya bilang ketika di PBNU, dakwah itu harus berkembang di zaman Nabi bil lisan. Khatibun nas bi qadri uqulihim, dengan lisannya. Di zaman para sahabat bil kolam, sudah mulai nulis. Kemudian di zaman Wali Songo bis saqafah, dengan budaya. Kanjeng Sunan Bonang dengan gamelannya. Kemudian apa hari ini? Mohon maaf Pak Bupati, bil medsos, dengan media sosial. Kelompok-kelompok intoleran itu sebenarnya enggak banyak di Indonesia. Minoritas, tapi mereka speak up, berani ngomong. Sementara kita, mohon maaf, besar mayoritas, tapi silent, enggak berani ngomong. Makanya saya membuat gerakan moderasi. Nah, Pak Handoko ini dari Real Food salah satu yang support saya. Beliau support saya, Gus, saya orang non-Islam, tapi saya senang dengan gerakan moderasinya Gus Miftah. Saya setahun dikasih uang 2 miliar sama Pak Handoko. Ayo weh, ngopo weh, ngopo. Tapi tak nggih ngaji gerakan moderasi ora tak nggo dhewe. Saya kadang-kadang malah mikir loh, Pak Wakil Ketua DPRD. Ini teman-teman kita yang Nasrani, Gus, gerakan moderasi ini apik tak ewangi, Gus itu. Lah, makanya apa? Supaya berhasil harus adanya super team yang tadi dicontohkan oleh Baginda Nabi. Sahabat sing sugih sapa? Sahabat sing bijaksana sapa? Sing pemberani sapa? Sing dermawan sapa? Sing pinter sapa? Maka Mas Lindra mohon maaf, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Karena Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Loh, hata? Luwe goblok meneh nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sapa? Sing nonton ngerti wong goblok ngopo mau tonton. Maka pendidikan harus menjadi prioritas. Inilah kenapa kemudian Presiden Jokowi mengakui Hari Santri, supaya apa? Supaya kita kalangan pesantren, Pak, bangga menjadi santri. Santri itu apa? S-nya salikun ilal akhirat. Orang yang senantiasa mengutamakan kepentingan akhirat. Kalau akhiratnya dijaga, dunianya pasti ikut. Nyatanya aku mbiyen kerja jadi kepala cabang Primagama, malah aku kere. Begitu saya tinggalkan kepala cabang Primagama, malah aku sugih. Neng tetep bojoku tetep siji. Aku lak rabi menah ora penak, Lindra siji rung entuk, mosok aku nambah. Kan aku enggak enak. Pas ya Mas Lindra ya. Itu alasan saya kenapa tidak berpoligami, karena bersimpati dengan Bupati Tuban. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Si Jilo. Konangan bojoku mudar. Alah, saya rasa gaya bro. Sak pinter-pinter kiai dikitak bojone goblok dadak tak kandani. Tenan Mas Bupati. Alah, kok jangankan kiai Kapolres gila ning kantor galak. Ning omah ketemu bojone. Aku eh ho-ho dandan. Pengalaman Kapolres, bupati, kaya kiai iki lak ning dalan kaya macan, ning omah ya kaya kucing tak kandhani. Mbok wong wedok kok menangane kaya ngono. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Kita harus bangga salikun ilal akhirah. Kalau akhiratnya menjadi fokus utama, dunianya pasti ikut. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Maka saya bilang, ayo santri-santri harus berkarya, tidak hanya ngejar akhirat tapi dunianya juga harus diperhatikan. Makanya kenapa saya paling benci Mas Bupati, pujian dilanggar itu lho, Pak Wakil Ketua DPRD. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal ciloko. Sing kandha rugi donya ora dadi apa-apa iki sapa? Itu jangan digawe pujian ning langgar. Geting aku gitu. Siapa bilang rugi donya ora dadi apa-apa? Makanya kalau berdoa begini, ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau enggak ada uang serasa mau mati ya Allah, ngono. Betul, Bu? Apa meneh wong wedok. Makanya Mas Bupati tak kandhani lah rabi sesuk membahagiakan istri cukup dengan 70 cara. Satu, shopping, sisanya 69. Loh, 70 kurangi siji lah ya 69 toh. Iya. Baru paham. Pak Bupati dong tahu, orang ngerti. Kan beliau masih awam, belum balik gitu. Tapi Mas Bupati tak kandhani Mas Bupati. Wong lanang kuwi kaya soda Mas Bupati. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira, perpaduan antara soda dengan susu. Kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya dua. Kalau satu su. Salu ala Nabi Muhammad. Oh, aku lah ngomong susu keselek ya. Nah, salikun ilal akhirah bukan berarti salikun ilal akhirah merupakan dunia. Saya sepakat uang itu harus dikuasai oleh orang-orang baik, sehingga apa? Akan ada banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Coba kalau uang hanya dikuasai oleh orang-orang fasik, ya mohon maaf, mung tenggi karaoke, purel. Sabi turute, kenapa? Karena bukan orang baik. Ya tuh, Bu? Nah, maka yang pertama adalah santri, S-nya adalah salikun ilal akhirah, supaya akalnya ini hidup. Kemudian A, A-nya apa? Anibun ilallah, bahwa santri mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Pak Bupati, jadi Bupati, innalladzina qalu rabbunallah, segala sesuatunya saya kembalikan kepada Allah. Aku jadi Bupati ranggulek sugih, soalnya nopo lah ranggulek sugih, samudari ora bakal sugih kelawan jadi Bupati, kecuali korupsi. Ayo. Cangkeme mantap. Lu aku pengen bupatimu selamat dijogo bareng-bareng. Nggih napa mboten? Muga-muga bupatine selamat. Amin. DPR-e selamat. Amin. Forkompindare selamat. Amin. Kapolres TNI kabeh selamat. Amin. Selamat pemimpinnya, selamat rakyate. Amin Allahumma amin. Ngono Bu santai mawon. Anibun ilal akhirah. Innalladzina qalu rabbunallah. Kemudian N-nya apa? Naibun anil masyayikh, santri hari ini akan menjadi kiai di masa yang akan datang. Makanya kalau hari ini Anda mengatakan dadi santri iso dadi apa? Kamu salah. Santri iso dadi presiden, Gus Dur. Santri iso dadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri iso dadi Kapolri, sahabat saya dulu Badrotin Haiti. Iso dadi Kaba Intelkam, Ahmad Doviri, itu santri. Santri iso dadi Panglima TNI, Gatot Nurmantio. Santri iso dadi gubernur, Bu Khofifah. Wakil gubernur, Gus Yasin. Santri iso dadi kiai viral, sapa? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ujung-ujungnya elek banget ilek. Oh, tenan. Makanya jangan khawatir. Kemudian T-nya apa? Tarikul ma'asi. Orang-orang yang di dalam dunia pesantren insya Allah istiqomah untuk meninggalkan kemaksiatan. Bukankah kemudian Imam Syafi'i ketika sambat kepada gurunya Kiai Waqi', dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'akhibdi farsadani ila tarkil ma'asi. Pak Kiai, bagaimana supaya gampang menghafal? Jawabannya adalah tolong kamu tinggalkan kemaksiatan. Ibu-ibu, mengurangi kemaksiatan sekecil apapun, termasuk tonggomu mantu kue rewang. Wong-wong Tubane kurang ajar lah rewang ya Allah, sing duwe omah rung mangan, sing rewang wis warak tak kandani. Kuwi lak sing duwe sing duwe hajat ora ikhlas, ati-ati. Tenan lho yuk. Kita tuh suwuring Mas, maksiat kecil tapi sering dilanggar. Contoh Pak Kapolres, awake dhewe tuku kacang 5.000, didoli karo bakule, tahu-tahu kita makan kacang cepluk-cepluk tanpa minta izin kepada penjualnya. Itu kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Beli buah, tukune rambutan sing dicipi kelengkeng. Kan goblok gitu loh. Kok iso-isone gitu loh. Tukune rambutan sing dipangan kelengkeng. Kuwi lak bakule ra ikhlas, hati-hati. Padha aku mau munggah panggung gua kacamata ireng, nganggo tongkat, ibu-ibu bengok, "Wow, si buta dari gua hantu." Aku ra ikhlas, hati-hati. Awak mau ngerti sing digendong si buta dari gua hantu ke sapa? Lah iki wong ngene kene. Oh, kayak munyok ding le sari ya le. Shallu ala Nabi Muhammad. Rohnya apa? Rohibun fil khairat. Santri itu harus cinta dengan kebaikan. Ingat, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu paling mencintai orang-orang baik. Dadi bupati apik ya disenengi, dadi kapolres apik ya disenengi, dadi kiai apik ya disenengi, dadi bojo apik ya disenengi. Wong wedok rungokno. Ujiannya laki-laki itu Pak Bupati, bojo wedok galak. Lah wong wedok iki ujiannya apa? Wong lanang kere. Makanya sebelum menikah Pak Bupati harus ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Ya, penghasilannya wis oke insyaallah. Moga-moga bojone ayu. Aku duwe artis siji Mas rapi-rapi. Mau apa tak jodohke sama Mas Lindra? Lu cinta Luna. Ketoke ayu Mas Bupati, ngruwang kok laku. Ya Allah, busine metu. Tunggu. Busi. Busi. Malah wesi ya wesi. Maka kemudian apa? Kalau akalnya ini waras, kemudian apa? Yang dibangun agamanya. Nah, Sunan Bonang, coba kalau kita lihat. Saya dulu pernah Mas belajar tentang kota Tuban ini. Kan ada bahasa dulu, Tuba liman dakhala Tuban. Beruntunglah bagi orang yang pernah masuk kota Tuban. Tuba liman dakhala Tuban. Ini keren, Pak. Ini di kompleks ini kan banyak macam-macam tempat ibadah. Ini mohon maaf, sudah didesain sama Kanjeng Sunan Bonang. Bahwa warga Tuban harus harmonis apapun perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama. Sepakat? Ya wis dhewe-dhewe, seneng masjid ya ayo mangkat ning masjid, seneng gereja ya mangkat ning gereja. Saya itu kalau hari Minggu Mas, teman-teman saya Kristen tak weani, "Bro, ayo mangkat ning gereja." Kadang-kadang jawabannya ora enak, "Sorry Gus, gerejaku gereja negeri, maksudnya apa? Sabtu Minggu libur." Jura tau mangkat cok aku ngono. Bu, sing ngakur mawon. Kalau Mas Lindra besok ke pondok saya, Mas. Kampung saya itu 60% Katolik. Jadi kalau ada orang Katolik meninggal dunia, mereka sembahyangan. Orang Islam duduk di belakang Pak Kapolres. Begitu selesai sembahyangan, kita makan bareng. Kok ada orang Islam meninggal dunia, kita tahlilan. Orang Katolik di belakang. Nanti pas jatahnya makan, kita makan bareng sama teman-teman Katolik. Wasik, Mas. Selatan rumah saya itu pendeta, utara rumah saya itu kuburan. Dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Mila lan jenengan tindak ke pondok saya aja kaget dan uwake asu. Soalnya tonggo-tonggo ku asu kabeh, ngingu asu kabeh itu. Karena rata-rata Katolik, itu rata melihara anjing, Pak. Nah. Malah jenenge ora aji, wong kancane asu tak kan. Puas, puas. Tapi ya mau ibu-ibu tahu apa bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika? Kalau teman di, kalau anjing di Amerika itu seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti. Kowe ngomong anjing dulu aku ki ngopo ya? Masa yo anjing gantengnya kaya ngene. Apa Bu? Copot kocok mripate. Eh? Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati ya. Ya selawat menah leo. Ditinggal Rabi versi selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, kok wis setengah telu ya? Sampai subuh. Saya sudah mangani Kalimantan ya yuyu. Ayo, selawat leo. Atiku rasane loro. Nyawang nang konco atuh karo agomo. Iso apa ora kae? Lah ora iso mulih kono. Apa diwalek aku nyekel musik kowe ngaji ning kene modar ndak semua ya kowe. Ayo ayo ayo tak warani. Salah kekrek kae. Kok Gusti tak mari nggih. Atiku rasane loro nyawang konco atuh karo agomo randuwe tata krama Qurane ra diwaca salate yo ditinggal no. Tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mamadu ya wasial karam wal iki wis jaman te caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru ya dikepui ayo rene gendang ngaji salawat. Ya Rabbi bil Mustafa karo wong liya nangis getih aloku remo acur rasaku kowe teko ninggal aku selawat ya Rabbi bil balik makosida waghfir lana mamadu ya wasial karami huwal hafidu urja sabatu likuli hauli minal ahwali muqtang. Yo sir terakhir Pak Bupati yang rapi ye. Opo iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Mumpung ana jrang saya minta semuanya tangannya diangkat. Ya Rabbi bil balik makosidana waghfir lana mamadun ya wasial karobi huwal Gramin dong. Saya pengen suara jamaah lebih kencang. Bareng-bareng sing bandar. Ya Rabbi. Sekali lagi, salawat untuk Nabi. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kencang bareng-bareng. Ya Rabbi. Selindra lumayan. Apa bu? Oh air. Bagi orang infak kon jaluk banyu to yuyu. Jalak takon saya gilak pengajian umpama ono kotak infak dompet mono satu sewu seket sewu sewu. Si macam belongnya satu sewu apa sewu? Sewu Pak Kapolres. Nak kurang ngajar to. Delok munyuk kebun binatang sangune satu sewu. Pengajian delok kiai viral infake 1000. Berarti larang kiai napa munyok? Munyok. Jenengan wis ngajeni kiai napa munyok? Ayo ngomong munyok. Ya. Apa Bu? Air. Kowe wis diundange pengajian karo Pak Bupati, alhamdulillah. Gelem mboten pengajian iki digawe sebulan pisan. Purun Pak Bupati ini sing mumet. Ya, kuwi wong tuwa kuwi mesake. Apa Bu? Kowe yang njaluk kaya aku bojomu. Wae pojok kae, awas. Kopi kopi kopi kopi kopi. Lah digane bareng mak jaluk iki lho. Alah kere, kere aku. Guys. Kowe lah ya mesake to, ana dran air, air. Engko framing ini media apa? Warga Tuban kelaparan. Lah kurang ajar. Sehingga apa media iki medene Pak Bupati, apa dipelintir ya padake. Sorbane mak jaluk meneh. Blangkone ya mak jaluk. Lah apa mak jaluk suwe-suwe mung sempakan tok aku mulih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salah gumene lek iki lagune wong NU lek. Ayo, ayo. Sakdurunge kita ngaji dhewe meneh. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Solid iman alamada. Solid iman alamada. Wal wal ali bareng-bareng saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wacan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur Bali, Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. kebaco temenan ger anak turunku koe ora wirang podo mangan tinggalan lamun aku bisa balining bakal tari sallu ala nabi Muhammad. Dulu Mas Lindra, saya itu dapat jodoh gara-gara sholawat. Jadi untuk siapapun calon istriku kula sholawati. Rampung sholawat kula fatihai, mandi. Jadi Mas Lindra sholawat sedino ping 1000 mamane. Sallallahu ala Muhammad. Itu enggak sampai 15 menit. Gus Miftan iku bojone sholawatane ping pinten? 20.000 sedino. Bojoku tak kelone sholawatan. Ayo pun kelon. Allahu ala Muhammad. Enak bun selawat anaknya dikipasi ngoten iki karo diselawati Allahumma sholli ala sayidina Muhammad muga-muga anakku saleh al-Fatihah neng lak nyusoni lunga lho aja ning kene lho aku mungkin ngaji ning Pasuruan Mas ya Allah ana ibu-ibu muda nyusoni anaknya dibuka makpros untung aku kacamata ireng ya Allah Mbok tolong jaga perasaanku kan aku udah lama enggak pulang. Mosok nyusono ning ngarep panggung ini. Selawati anake turu ngoten niku. Cekel sirahe Allahumma sholli ala sayidina Muhammad muga-muga anakku saleh al-Fatihah. Mandi. Pak DPR ngono Pak DPR. Untuk membuka sidang ini yuk kita baca selawat nariah dulu 1000 kali. Ra sidang-sidang. Anake selawati. Pak Kapolres di bojo galak gampang Pak. Turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Wa ala ali sayidina Muhammad muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet al-Fatihah. Di Fatihai tetap cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Kowe ngopo cengengesan? Habene cross ae gaya. Hai. Kan kamu laki-laki. Nah, kebaikan agama itu apa? Ingat, Islam itu hadir dengan dua hal, satu rahmat, dua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, innama bi'ustil utammi makarimal akhlak. Berarti apa? Wong Tuban itu mohon maaf, ketika pengen menampakkan Islam yang asik, ingatlah Islam itu secara substantif isinya cuma dua, rahmat dan akhlak. Makanya saya bilang sama Deddy Corbuzier, "Hei botak, dengerin." Jangan botak kok. Kan Deddy Corbuzier mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Sing lucu Mas, mulai Jumatan di Bintaro, ibu-ibu kepo, Mas Deddy sudah sunat apa belum? Muter lagi. Kayak kepentingannya wong kuwi takon Deddy sunat apa urung ki ngopo aku. Akhirnya sampai studio podcast tak takon kowe iki sunat apa durung. Masa lu enggak percaya? Lihat sendiri. Mah. Yo lak gedhe lak cilik kan aku malu. Aku ngomong, aku ini percaya kowe wis sunat. Kalau wong Tuban ra percaya kowe wis sunat. Bagaimana supaya mereka percaya? Gampang, foto mau posting aku ngene. Lah. Saya bilang sama Daddy, kalau kamu mau pengen masuk Islam, waktu itu saya bilang, masuklah melalui pintu yang ramah. Kalau kamu masuk Islam melalui pintu yang keras, ya Islammu akan penuh dengan kekerasan. Dede-dede ngamuk. Kalau pintu masuknya marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Didik-didik takbir. Takbir. Kaya sing iso takbir mung cangkemmu dhewe tok. Aku yo iso. Bulan poso nutup rumah makan takbir. Nutup rumah makan iki urusane Pak Bupati sing duwe alat hukum niku Pak Bupati karo Kapolres. Lagian ngopo bulan poso kok jalur rumah makan ditutup? Kudune izin karo wong kere. Orang miskin tuh tiap hari selama setahun lewat depan restoran gak kuat beli, mereka gak pernah marah. Masa kita sebulan saja kok marah? Harusnya malu sama orang miskin, betul Bu? Kalau saya bilang, saya puasa tidak untuk minta dihormati, tapi puasa itu akan melahirkan pribadi yang terhormat. Itulah alasan kenapa orang puasa mulutnya bau. Supaya apa? Bulan Ramadan yang ditutup mulutnya, bukan restorannya. Maka dikatakan diam itu emas. Makanya Mas Lindra kalau besok punya istri minta emas, diamlah. Menengoh. Ngono Pak Wakil Ketua DPRD. Supaya duitmu kunjungan kerja entek-entek, Pak. Diam itu emas. Waktu adalah uang. Makanya kalau saya telepon Mas Lindra, "Yo Mas Lindra ngopi." Kok Mas Lindra jawab, "Sorry Gus, aku enggak punya waktu." Berarti Pak Bupati enggak punya uang. Makanya bapak-bapak kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Rahmat dan akhlak, ini yang paling penting. Coba kalau pemimpin-pemimpin kita semuanya berakhlak, semuanya menggambarkan Islam dengan rahmatan lil alamin, kan asik. Sehingga apa? Kita ketemu orang Kristen itu bukan musuh. Saya dengan Bu Pendeta itu biasa-biasa saja. Malah saya dia diperingatkan sama teman-temannya, "Hati-hati Bu Pendeta, jangan dekat-dekat dengan Gus Miftah, nanti mu'alaf." Kemarin tak ajak makan nasi Arab, ususnya wis mu'alaf kita kandani. Loh masa Pak, masih ingat gak dulu ada stand up komedi Mas Lindra, Coki Muslim, masak daging babi dicampur kurma. Wah, diancam bunuh Pak Kapolres. Gara-gara apa? Katanya menistakan agama. Kenapa masak daging babi dicampur kurma? Saya batin, sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau yang makan kurma pasti orang Islam. Di Timur Tengah itu orang non-Islam juga makan kurma. Pandoko ini bikin real food isinya juga kurma. Gue berarti wetenge mualaf kabeh gue aku. Tapi masalahnya satu waktu itu. Dia bilang begini, kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka bisa jadi cacing pitanya menjadi mualaf. Lah gue cangkem bosok, salah muning kono aku ngono. Anda tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah. Babi itu mengandung anaknya. Ya maksud anakmu yuyu. Oke. Toh ganjel toh. Apa Bu? Rono. Rono ke cerewet dekat mau ya Allah. Lewang lorok di polo rono, rono, rono. Suwe-suwe kaya setrika aku. Aku ingin nganu, Mas Kapolres, aku ini Jakarta kan, pengen membuat citra polisi lebih bagus. Saya bilang, salah satu citra polisi yang paling bagus harus dimulai dari polisi lalu lintas. Polisi kaya sapi, Bu saya. Nggak polisi ciluk bagi jebueng kan. Lalu lintas ciluk bagi, menggok ngiwong, ngeng, moro-moro, iya. Sing rusak citra polisi, cacah ngunuh gila. Gini apa mboten? Aku tahu, iya, helmku tak buka. Oh, Gus Miftah, matamu aku. Belok kiri lampu lalu lintas itu ada beberapa opsi. Opsi pertama, turn left, go ahead. Belok kiri jalan terus. Kuwi berarti rasa mandek bablas. Nomor loro, ikuti lampu. Jadilah abang yo rasa menggok. Lah kadang-kadang ijo dhewe kowe menggok ora apa-apa. Kowe kudu paham ngono kuwi. Rungokno. Kandhane yo. Loh, aku ki yo mbelani polisi, yo sosialisasi kampanye untuk apa peraturane polisi. Tapi yo polisi tak elekke. Aku ingin ngaji karo Pak Kapolri ning Probolinggo. Saya bilang, "Pak Kapolri mohon izin. Kalau dulu polisi mengawasi masyarakat, ingat hari ini masyarakat mengawasi polisi. Maka saya minta polisi harus jujur. Polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong." Maka Pak Kapolres harus paham, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Ya Allah, ya Allah. Bubur sing turu kalau bubur. Oh kasur. Kasur sing manah kalau kasur. Busur iki sing nempel ning raimu lho busur. Wong wedok iki ya Allah, apa rumangsane iki kipas-kipas wedi mergo panas apa wedi ora? Wedi udah luntur ta kandhane. Aling gumun karo wong wedok, alis ya dawa ya lukisan, rai ketok rata ya wedaan, irung ketok mancung ya suntian, bibir ketok api ya fileran. untuk kita rapi yo kawatan, body kita duri yo sandal jinjitan, susu kita gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi iki raimu iki lho tak kandhani. Kok geting aku ngono. Eh nyatane Pak yo. Alah. Delonlah bapak iki, simpel pengajiane sarung siji gajah duduk. Iki sarung sing paling jujur sak donya. Dibuka sarungnya muncul belalainya ngono ayo. Rang awaki belas iki lho. Iki gege budhek cah iki. Hoi. Oh, bro. Lah meneng bae kok. Tapi enggak apa-apa, Bro. Lanjutkan pengen panjang umur dadi wong budek. Ora bakal mati. Kenapa? Karena tidak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah Yang Maha Kuasa. Orang awak iblas iki lho. Jujur wong lanang sarung siji, baju siji, kopi siji. Paling ra simpakan saiki ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sama li utammima makarimal akhlak. Kita bangun Tuban ini dengan rahmat dan dengan akhlak. Makanya nyuwun sewu, Islam itu harus asik, jangan menakutkan. Saya cerita sama Mas Handoko, teman saya Nasrani ini. Saya sudah pernah memasukkan orang Islam 230. Rata-rata mereka tidak tahu Islam. Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kamu tahu gak Islam itu apa? Oh enggak. Loh, kalau kamu gak tahu Islam, kenapa Anda pengen masuk Islam? Jawaban dia apa? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, dan menyenangkan. Akhirnya masuk Islam. Ora usah bengok-bengok. Takbir, wedi kabeh. Aku lah ketemu Mas Lindra karo Pak Kapolres, bukan takbir, traktir. Betul, Bu? Soalnya nganggung wae iki ngopo? Itulah bedanya Pak Bupati, sound system sama cewek. Sound system diragati oke, okay? Kita wujudi. Cewek diragati oke, okay? Tuntar kancane. Pak Bupati guyu soalnya pengalaman. Pengalaman juntal kancane. Cukup saya katakan sama Mas Lindra, aku Real Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit, kok kamu masih berkelana? Nah, itulah kemudian puncak dari ajaran Umar bin Khattab yang dibangun kemudian adalah budi pekertinya. Ingat, kullu shay'in idza kasara rakhasa ilal adab. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Akhlak semakin banyak semakin mahal. Tapi kalau barang semakin banyak harganya semakin murah. Itulah alasan Mas Lindra, kenapa saya pengajian di lokalisasi. Karena saya punya prinsip, segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau saya pengen mahal, jadilah yang sedikit. Karena barang itu kalau sedikit dia langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak Pak Kapolres, tapi saya ngurusi begengge jarang. Sopo? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai begengge gitu? Kiai larang. Ki ngawur cangkeme iki. Malah kiai begenggek iki lho. Mbalike ning larang yu. Kok malah kiai begenggek. Emangnya aku cowok apaan? Akale api, agamane api, budi pekertine api. Itulah yang saya sampaikan. Orang non-Islam tidak membaca kitabmu. Orang non-Islam tidak membaca Quranmu, orang non-Islam tidak membaca hadismu, tapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu ingin menampilkan Islam yang baik, gampang. Tampilkanlah akhlak dan perbuatanmu yang baik, yang asyik, tanpa harus menjelekkan penganut agama orang lain. Makanya kemarin saya marah betul Mas Bupati. Gus Miftah intervensi agama Farel Prayoga. Dari mana? Saya pengajian di Banyuwangi, bintang tamunya Farel Prayoga. Dia solawatan, kemudian saya tanya, kamu bisa ngaji apa nak? Enggak. Enggak bisa Gus. Panitia datang, sorry Gus, Farel Prayoga orang non-Islam. Ini dari panitia Pak. Makanya minta maaf, yo, mangapura le kalau kamu non-Islam. Apa agama kamu? Dia jawab, Gus, agama saya, sorry, privasi. Tak golek nih kalau agama. Kristen ono, Islam ono, Katolik ono, kok privasi rono ya aku. Lah saya ditanya sama wartawan, Bagaimana pendapat Gus Miftah bahwa agama itu privasi? Saya enggak setuju. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kulli. Agama itu harus didohirkan. Nama Handoko umpamane. Agama Dharma Gandul umpamane. Aku lah Dharma Gandul ora ngerti aku paham. Tapi lah gandule Mbah Dharma aku ngerti aku. Atau nama Halindra agama Islam KTP ini. Harusnya bangga dong. Maka yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP ini dada saja. Kayak peci ini NU tak dengar mlebu surga. Amin. Peci ini. Nama Saverius agama Kristen, bangga dong. Kenapa kita malu? Yang privasi itu ibadah. Saya enggak perlu tanya Pak Kapolres. Pak Kapolres kowe subuhan apa ora? Wis urusane Pak Kapolres. Tapi Kapolres kula yakin subuhan jam 7. Usolli ini tambah usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ya bengi lembur kok. Saya dikatakan intervensi. Enggak. Agama bangsa Indonesia mengakui semua agama yang disahkan oleh undang-undang berhak menjalankan ibadah tanpa mendapatkan intervensi oleh pihak manapun. Persoalan iman, Al-Quran mengatakan famang sya'afal yu'min, famang sya'afal yakfur. Yang beriman, beriman. Kafir, kafir silahkan. Ada pilihan masing-masing. Begitu sudah punya pilihan masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Pak Bupati pakai baju putih, umpamanya kok saya senengannya pakai baju hitam. Ya, ini pilihan masing-masing. Kenapa Gus Miftah sering pakai hitam-hitam? Karena saya punya prinsip, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Putih belum tentu menyenangkan, hitam belum tentu menjijikkan. Buktinya apa? Tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Pengen raimu ke bak panu kowe. Kumismu kangkang mau dicukur. Loh, kan ono hadise al-khamsatu minal fitrah. Fitrah ki ono 5. Siji khitan. Kuwi sunat rong le. Lah rong sunat, sunat ning jeporo, bentuke ukir-ukiran tak kandhane. Loro ngetoki kuku ndan, itu fitrah. Kemudian yang ketiga adalah mencabut bulu ketiak. Jadi bojone turu, Bu. Copet iki oleke. Sunnah Rasul. Kemudian yang keempat adalah mencukur kumis. Walaupun ini sunnah, ora wajib. Kemudian yang terakhir adalah mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur dhewe. Ngomong malah moro ning salon. Badhe napa, Pak? Cukur, rebonding, nyah. Insyaallah senenge wong Tuban iki. Jaga akalnya, jaga agamanya, jaga budi pekertinya. Sebagaimana diajarkan oleh Umar bin Khattab, insyaallah tuba liman dakhala Tuban, beruntung bagi orang-orang yang masuk di Kabupaten Tuban. Bejo pemimpinnya, bejo rakyatnya. Amin Allahumma, amin. Sudah jam 1:30. Aku kesel yuk. Kita baca Hasbi Rabbi 3 kali untuk hari ulang tahun Tuban. Mudah-mudahan Allah jaga Kabupaten Tuban, masyarakatnya dan pemimpinnya. Amin Allahumma, amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi kalbi ghairullah nur Muhammad. La ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Terakhir ingkang paling khusyuk, hasbi rabbi sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir kehidupan yang istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan pertambahannya ilmu, amal, rizki dan ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah untuk bisa berziarah Makkah dan Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh-solehah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami lemah ya Allah, anugerahkanlah beribu-ribu kekuatan kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karomah. Kami hina ya Allah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jaga kabupaten kami ya Allah, jaga pemimpin kami ya Allah, tunjukkan kepada pemimpin kami ya Allah bahwa yang benar itu benar, dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk bisa menjalankannya ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah bahwa yang salah itu salah, dan engkau memberikan kekuatan kepada mereka ya Allah untuk mampu meninggalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami umat yang akur, jadikanlah kami umat yang rukun, jadikanlah kami umat yang senantiasa menghormati antara satu dan yang lainnya, sehingga menjadikan negara kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan bermasalah, engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan berhajat, engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala doanya ya Allah, engkau kabulkan doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dan pada akhirnya bila engkau berkenan memanggil kami ya Allah, jadikan akhir hidup kami husnal khotimah, dan jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sarang-sarang. La la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wakhtim lana mika bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah sekali untuk Kabupaten Tuban dan semua kita. Pas iya kana butuh wa iya kana stain diulangi 11 kali. Ala hadiniyah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mas Bupati dan jajaran Forkopimda, terima kasih. Masyarakat Tuban, matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Agus Miftah Maulana Habibur Rahman yang pada malam hari ini telah memberikan banyak nasihat kepada kita sekalian dalam acara ngaji bareng dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hari Santri Nasional 2022, Hari Ulang Tahun Korpri 2022, dan Hari Jadi Kabupaten Tuban yang ke-729. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah seluruh acara pada malam hari ini. Semoga kita pulang dengan selamat dan mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas